bekerja dalam sebuah tim di mana persaingan itu sangat ketat sekali. Bagaimana cara menyikapinya agar jiwa saya selalu bening dan persaingan itu menjadikan motivasi bagi saya? Terima kasih, Pak Mario. Terima kasih, Ibu Lin. Bicara soal persaingan, silahkan, Pak. Dalam persaingan ada satu kalimat bijak sekali, tetapi yang sangat sulit betul-betul kita terapkan, yaitu kata-kata "May the best person win." Kalau kita pribadi sebening kristal, dalam persaingan, lihat ini ya, tujuan Anda menghebatkan diri supaya yang mengalahkan Anda harus lebih hebat dari Anda, karena orang itu yang nanti akan melayani orang lain. Ikhlaslah kalau orang yang lebih baik dari kita menang. Jangan jadi orang kecil yang kalau kalah rewel lama. Iya toh, habis ini, habis itu, habis ilmunya ilmu terangisme. Ilmu terang, ilmu kebatinan itu. Terangisme itu gini, kalau lihat orang berhasil ya terang aja. Terang aja. Oke? Okay? Dia melihat dirinya gelap. Mulai dari sekarang menjadilah petarung yang sesungguhnya. Petarung yang sesungguhnya itu bersiap-siap menang dengan anggun. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, dan kalau kalah ikhlas karena yang mengalahkannya orang yang lebih baik darinya. Pribadi Indonesia yang super, jadilah petarung yang sesungguhnya. Anda bertarung dengan kehebatan yang super itu agar yang menang yang lebih hebat daripada kita. Gitu. Dan tentunya persiapkan diri Anda untuk menjadi pemenang bersama program ini, karena kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang The Crystal Soul. Itu adalah topik kita pada kesempatan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan kita semua memiliki hati sebening kristal. Selanjutnya, super point dari Pak Mario. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, jiwa sebening kristal itu pasti memiliki keindahan, pasti memiliki kecantikan. Kita pasti pernah sekali dalam hidup kita atau dua kali melihat pribadi yang demikian baik, hatinya sampai mata kita basah melihatnya. Ya? Kok bisa ada orang sebaik itu? Nah, pribadi sebening kristal jiwanya itu, yang mempesona kita itu bukan karena mereka mampu melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Bukan. Jiwa-jiwa yang mempesona itu bersedia melakukan yang kita tidak bersedia lakukan. Capek dari kantor, dia tetap berupaya membahagiakan istrinya, main-main sama anaknya. Coba, itu seorang suami yang mempesona bagi istrinya. Sudah capek di kantor, lalu bicara sama anaknya tetap membanggakan, "Nak, nanti kalau besar jadi seperti papa, bekerja keras, rajin, begini." Walaupun di kantor dia dimarahi terus ya. Iya toh? Masa bicara nanti jadi kayak papa ya, dimarahi orang terus begini. Ya. Kalau ketawa ini berarti banyak yang korbannya. Nah, pribadi sebening kristal ini, jiwanya yang mempesona ini melakukan yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Orang ini menggunakan dirinya sebagai biaya bagi kebahagiaan orang lain. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini mengundang kita untuk sedikit melebihkan upaya untuk membahagiakan keluarga kita. Itu. Super sekali, Pak Mario. Saya selalu terharu apabila bicara soal keluarga, dan saya yakin keluarga besar kita semua yang hadir di sini juga sudah punya pertanyaan lagi yang akan diberikan kepada Bapak. Silakan. Selanjutnya. Oh ya, silakan Bapak. Silakan Bapak. Baik, selamat malam. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Nama saya Catur. Yes, Pak Catur. Dari Karawang. Yes. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam kebeningan jiwa, sedang yang mengotorinya adalah sesuatu yang sangat menarik. Bahkan dicari dan diperbutkan. Terima kasih. Salam super, Pak Mario. Selamat super sekali, Pak Jatuh. Oh, ini pertanyaan yang tidak sederhana. Lihat ya. Bayangkan bahwa diri Anda sekarang sedang dalam perjalanan naik untuk mencapai sesuatu yang kualitasnya kebintangan. Oke? Okay? Apakah semua orang ikhlas dengan keberhasilan kita? Tidak, harus diingat itu. Kan saya bicara, kalau namanya orang bisa juga bukan orang toh. Iya ada yang memang diciptakan Tuhan untuk distract, untuk menarik kita turun. Lihat. Ya, ingat waktu SMA dulu ada teman yang bilang, yuk bolos nonton, turun nilainya. Sudah jadi manajer bagus-bagus, ada datang wanita yang bajunya kurang bahan. Wow. Nah kan karirnya turun inilah, malam ini dia dengar program kita naik lagi, begitu. Hanya orang-orang yang direncanakan naik.